بني وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد حسيد الرجال الثاني حديث حديث dan bab-bab berkisar berbuat baik kepada budak. Ini subhanallah ya, sebagaimana kita terangkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada budak sekalipun, kepada hewan sekalipun, bahkan kepada musuh sekalipun. Pada musuh. Pada musuh artinya kata Nabi SAW, kalau kalian sudah bertemu mereka, qatiluhu bi bismillah, perangilah mereka dengan nama Allah. Wala tumassiluhu, jangan kalian cincang-cincang mereka. Artinya kalau berperang cukup bunuh mereka dengan cara yang baik. Fa'ahsinul kitlah, berbuat baik, cukup dipenggal, selesai, mati dia, nggak boleh disiksa. Itu dalam Islam. Kita kepada musuh. Ya. Hatta kepada ahli bid'ah sekalipun. Artinya kita menyebutkan keburukan dia, membenci dia dalam perkara yang dia dia menyelisih syariatnya. Paham gak sih? Nah, apalagi terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungan. Di bab ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab uksuhum mimma talbasun. Ya. Bab sibabul abdi, bab hal yu'inu abadah, bab la yukallibu al-abda minal amal ma la yudhiku. Ini bab-bab, empat bab yang akan kita bahas hari ini. Bab berikanlah pakaian kepada budak seperti sebagaimana yang kalian kenakan. Bab tidak boleh mencela budak. Bab membantu budak. Bab tidak boleh membebani budak dengan suatu pekerjaan dari yang dia tidak mampu. Nah, apalagi terhadap orang-orang yang memang menjadi kewajiban kita. Semisal anak, istri. Allah berfirman, wa'alal maudulahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi anak-anak juga dia dapat hak. Kasih mereka nafkah, kasih mereka pakaian secara laki-laki. Ya Allah berfirman agar kita memberikan tempat tinggal kepada istri. Uskunuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikan tempat tinggal mereka. Berikan mereka tempat tinggal. Ya. Di mana seperti kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya kontrak, ya kontrak. Nyewa, ya nyewa. Minjem, ya minjem. Ya. Bahkan kalau menyia-nyiakan kewajiban anak istri ditelantarkan, maka itu dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqutu. So, cukup seorang dikatakan berdosa dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan dia. Kafa bil mar'i itsman ayah bisa amma yamliku qudda. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika dimenahan atau tidak memberi nafkah orang yang berada dalam tanggungan. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkisah tentang itu. Ya, jadi kaum muslimin terdepan dalam mengedepankan melakukan tanggung jawab dia terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau ada orang yang ya, kabur meninggalkan keluarganya, anak istrinya yang gak mau tahu lagi, ya, maka Islam mengecam itu sekeras-keras. Ada orang nikah, anaknya lahir, terus dia pergi karena kecantol perempuan lain. Itu gila itu. Gila itu. Anaknya gak dipikirin, keluarganya gak dipikirin. Itu gila itu. Ya, Islam gak ngajarin kayak gitu. Parah. Parah itu. Apalagi kalau di poligami, ntar merusak syariat poligami. Ya. Pas Suradi mau poligami jadi gak enak deh. Ada contohnya yang gak benar gitu misalnya. Nah itu ya. Jadi Islam yang pertama mengatur sendi-sendi kehidupan sampai sedetail ini. Agama lain itu enggak ada. Agama lain Islam yang mengatur sampai budak, bahkan sampai hewan, bahkan sampai musuh. Sampai musuh sekali. Diatur kita berbuat baik kepada mereka sesuai dengan porsinya. Apalagi kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Ya. Baik. Jadi nanti antum yang jomblo-jomblo kalau sudah nikah udah tahu punya kewajiban demi Bima. Sekarang Bima mikirin diri sendiri. Ketika sudah nikah, istrinya beralih tanggung jawab nafkah, nafkah-nafkahnya semuanya kepada dia. Tarbiyah juga. Wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Bukan cuma dijagain aja dari neraka dengan taklim, tapi juga diberi, yang kita kenal dengan apa? Sandang, pangan, papan, itu ya. Ah, itu benar itu. Memberikan dia makan. Memberikan dia makan gak mesti diajak ke resto mahal. Sesuai dengan kesanggupan. Ya, kasih tempat dia tinggal ya gak mesti. Beli rumah, kalau sanggup yang ngontrak, yang ngontrak. Sewa ya sewa. Minjem ya minjem. Ya. Cuman buat teman-teman yang bujang, kalau nikah, usahakan punya izah. Ya. Bima, jangan nikah ntar nebeng di rumah mertua, masih tinggal di rumah emak. Kapan mau jadi kepala keluarga? Eh Bima ya, nikah bu istri mau dibawa ke rumah emak Bima. Di depan istrinya Bima, Bima diomelin mamanya. Bima bangun tuh, macam begini, tidur baik. Punya izah Bima. Atau tinggal di rumah mertua, istrinya nyusus atau melakukan pelanggaran, Bima nggak punya otoritas, mau marahin istrinya rumah dia, rumah bapaknya, kelar urusan. Herin dong, istrinya boleh nikah di bawah kemana Herin? Hutan. Jangan, makan tuh Tarsan. Herin. Uskunuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka tempat tinggal sebagaimana kalian bertempat tinggal sesuai kemampuan kalian. Ya, nah ini hadis pertama. Ini karena miknya qadarullah tertinggal di rumah saya ada yang baca. Ya. Nah, di hadis 187 di bab 95 Imam Al-Bukhari, ini di bab uksuhum mimma talbasun, berikanlah mereka pakaian kepada budak sesuai dengan apa yang kalian kenakan. Tuh, berarti sama tuh pakaian budak sama pakaian kita. Ajib ini. Ajib. Kalau kita pakai baju harga 100.000, budak 100.000. Jangan budak pakaian yang harusnya layaknya buat toko malah dikenakan. Kayak ini aja. Oh, itu Islam tuh mengatur. Ya, Imam Al-Bukhari membawakan hadis riwayat dari hadis ini dengan hadis yang pertama di bab ini dengan sanadnya. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Hatam ibn Ismail an Ya'qub ibn Mujahid an Hazrata an Ubadah bin Samit dari Ubadah bin Samit qala, ia mengatakan, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal ayyib al ansar qabla an yahlibu. Kata beliau, saya pernah keluar bersama bapakku untuk belajar ilmu di kampung ini, dari kampung yang ada di negeri Ansar. Qabla ayahliku, sebelum mereka, ayahliku maknanya ayahmu itu, sebelum mereka wafat. Fakana awwalu man nagira Abu Yasar sahiban Nabi SAW wa ma'ahu gulamun lahu. Dan orang yang pertama kita jumpai adalah Abu Yasar, yang dia adalah sahabat Nabi SAW. Wa ma'ahu gulamun lahu. Waktu itu ia sedang bersama budak miliknya. Wa ala abid yasar burdatun wa ma'atiri. Ya, Abu Yasar waktu itu mengenakan burdah, mantel, ya, dan juga ma'atiri. Ma'atiri nanti diterangkan di, ya, apa namanya, di penjelasan, yaitu sejenis pakaian yang dibuat dari negeri Ma'afir. Jadi udah pakai mantel, pakai Ma'afir lagi. Berarti dua style pakaiannya. Wa'alaqulam hiburdatun wa ma'afiri. Dan budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Pakai mantel, pakai kain ma'afiri juga. Sama berarti. Mana budak, mana tuan, gak ketahuan ini. Nah, kalau orang gak tahu. Fakultu lahu ya ammi, kata Ubadah bin Shamit, aku mengatakan pada Abu Yasar, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamika wa aqaitahu ma'afiriyaka au akhadta ma'afiriyahu au aqaitahu burdataka kanat alaika hullatun au alaihi hullatun. Ya, wahai pamanku, seandainya engkau ambil mantel budakmu itu dan engkau berikan kepadanya kain ma'afir, atau engkau ambil kain ma'afirnya dan engkau berikan kepadanya mantel engkau, maka engkau akan mendapatkan hullah, sepasang pasangan, sepasang pakaian. Au alaihi hullah, dan dia pun juga dapat sepasang pakaian. Pamasahah roksi. Maka Abu Yasar itu menyentuh kepalaku, artinya memegang kepalaku. Wa qala Allahu mubarik fi, ya Allah berkailah orang ini. Kemudian dia mengatakan, ya bin akhi. Orang Arab biasa begitu mengucapkan kepada anak kecil. Bukan maksudnya anak kecil itu adalah betul-betul keponakannya, tapi ya ucapan demikian. Wahai anak saudaraku, ya bin akhi, ya, basaru ainai hatai, dua mataku ini yang melihat ini. Wasam'u udunai hatain, dua pendengaranku ini. Wawahu al-qalbi, qalbi, hati qalbuku memperhatikan. Wa asyara ila niyati qalbi, dan beliau mengisyaratkan kepada niyata. Ya, niat itu apa? Lihat di bawah, wa'ir un mu'allikun bil qalb, urat yang nanti nyambungnya ke kolb. Kolb itu apa sih? Kolbu, kolbu itu artinya jantung sebenarnya. Urat yang nyambung ke danung, berarti urat nadi, ya, ya, urat nadi. Ya, ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Masya Allah. Kata Abu Yasar, Nabi SAW menyatakan, berikanlah mereka makan kepada budak-budak sebagaimana yang kalian makan. Berikanlah mereka pakaian kepada budak-budak seperti yang mereka, yang kalian kenakan. Wa kana an utiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min ayakhudha hasanati yawmal qiyamah. Masya Allah. Kata Abu Yasar, dan seandainya aku memberikan kepadanya dari harta dunia ini kepada si budak, itu lebih ringan bagiku, ahwanu alayya min ayakhudha hasanati yaumil qiyamah, daripada dia nanti akan mengambil kebaikan-kebaikan aku pada hari kiamat. Artinya budaknya nanti menuntut qisas. Dia diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil, maka dia akan mengambil kebaikan tuannya berupa pahala di hari kiamat. Masya Allah. Ya, syarhul kalimat, burdah syamlatun muhattatatun, dia adalah syamlah, mantel yang bergaris. Wakil, ada yang mengatakan kisa'un marba'un atau kisa'un marba'in yalbasuhu al-a'rab, dia kain musim semi, musim dingin, yang dikenakan oleh orang-orang Arab. Ma'afir nau'un minat siyab yusna'u biqaryatin tusamma ma'afiran, ma'afira bil Yaman. Dia adalah salah satu jenis pakaian yang dibuat di suatu kampung yang dinamakan kampung Ma'afir, yang ada di negeri Yaman. Hullatun takunu min saubain min jinsin wahidin. Hullatun itu sepasang pakaian dari satu jenis yang sama. Niyata. Niat adalah irqun mu'allikun bilqalb. Ya, dia adalah urat yang nanti berhubungan dengan kolbu. Kolbu itu jantung aslinya, bukan hati. Kalau hati itu kabid. Ya, kalau kolbun itu kabid. Apa? Jantung. Kalau hati kabid. Cuman kita kan terjemahinnya biasanya kolbun apa? Hati. Gitu deh. Kata Agib, jagalah hati, bukan jagalah jantung. Jagalah hati kan, kata Agim. Kita terjemahnya juga begitu biasa. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalb. Apa itu? Kita terjemahnya. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging ini baik-baik seluruh tubuhnya, jika buruk-buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah sebenarnya jantung. Cuman terjemahnya gak enak ya. Sebenarnya bukan gak enak, karena ada kebiasaan orang-orang memahaminya hati. Ya. Yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Jadi terjemah ini begini. Karena konotasi jantung dalam perspektif pandangan kita itu selalu kaitannya dengan kesehatan. Padahal jantung itu bukan cuma kesehatan. Dia juga di sini. Ya. Yang menentukan baik atau tidak diri kita dari aspek amal. Aspek religi, bukan cuma aspek tubuh. Aspek tubuh dia menentukan, apalah yang lain. Kalau jantung berhenti, berhenti aktivitas juga kan, mati. Makanya kalau orang sekarat ada alat pengejut jantung. Sama ini juga nih, kolbun ini. Kalau dia udah rusak, walaupun secara jasmani, secara fisik dia sehat, namun dikelam oleh dosa dan maksiat, jauh dari Allah. Maka kata Nabi SAW, fasadat jasadul kullu, rusak jasad dia semua. Artinya amal-amal dia itu rusak. Amal tangannya rusak, amal kepalanya rusak, amal matanya rusak, amal telinganya rusak, rusak semua. Ala wahyal qalb. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat rupa kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan kondisi jantung yang sehat atau enggak. Memang kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Tapi Allah gak tanya kita di akhirat, kenapa kamu kena jantung koroner? Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat kepada kolbu kalian, jantung kalian dari aspek amal. Ya. Dan amal kalian. Tahu gak sih? Baik. Mana lagi tadi? Fikul hadis. Istahabu ala sayyidi it'amu mamlukihi mimma ya'kulu wa ilbasuhu mimma yalbasuhu. Nah, dianjurkan bagi si tuan, ya, bagi sayyid, bagi si tuan, si pemilik budak, untuk memberi makan kepada mamluknya, kepada budaknya, mimma ya'kulu, sesuai dengan apa yang dia makan. Dia makan roti, ya budaknya makan roti. Bukan makan sisaan. Ya. Dia makan nasi padang, ya budaknya makan nasi padang. Dia makan tambuso, ya budaknya tambuso. Tahu gak masa tambuso? Ya gak tahu. Usus sapi dalamnya telur apa tahu. Wuh, ajib. Pernah makan gak, Nabil? Enggak, sama. Baru nonton aja di acara kuliner. Kayaknya ajib gitu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa ilbasuhu mimma yalbasu. Dan berikan dia pakaian sebagaimana apa yang si tuan kenakan dari pakaian-pakaian. Ini masya Allah. Ya. Jadi kalau si tuan dia pakai jubah haramain, budaknya pakai jubah haramain. Ya, Rizal. Antum jubahnya apa, Rizal? Kokonya? Pasak Hera? Bukan. Apa mereknya? Gak tahu kan mereknya. Bikin sendiri. Ya. Taib atsani fihi ima'un ila akhdir qisasi lil 'abdi min hasanati sayyidihi yaumil qiyamah. Ya, dalam kandungan hadis ini juga terdapat ima itu isyarat. Ya, isyarat bahwa nanti si budak akan mengambil qisas min hasanati sayyidihi terhadap kebaikan-kebaikan tuannya pada hari kiamat. Kalau dia diberlakukan secara tidak benar oleh tuannya, ya mungkin budak diam aja. Ya, dia diperlakukan tidak baik, diberikan tugas dari hal-hal yang dia tidak mampu, dari luar kemampuan dia. Ya mungkin dia terpaksa, takut dimarahi, takut dipukul dan seterusnya. Tapi di akhirat itu nggak ada yang luput. Nah, ini berlaku. Al-Thalis yang ketiga, al-hassu ala mu'amalatil hasanati al-mardiyati ma'al mamluki bisifatin amatin wa fil id'ami wa ilbasi wa bisifatin khasatin. Yang ketiga yang bisa diambil faedah dari hadis ini, al-hassu, anjuran ala mu'amalatil hasanah, untuk bermu'amalah yang dengan baik, berinteraksi dengan baik, al-mardiyah, cara interaksi yang diridhoi oleh Allah, ma'al mamluk, terhadap budak, sifatin amatin, secara umum, dengan sifat secara umum. Nah, dan juga memberikan dia makanan dan pakaian dengan cara yang khusus. Artinya, apa yang kita makan, apa yang kita kenakan dari pakaian, itu juga yang diberikan kepada si budak tanpa membeda-bedakan antara diri kita dengan budak dari pakaian dan makanan. Ya. Kalau kita ngopi budaknya, kecuali budaknya gak suka kopi. Ya. Kopinya apa bos? Kopi bos? Saya biasa kepala pilih. Oh kalau saya Starbucks bos? Wah ngeselin ini budaknya. Gak bisa lah. Kecuali bosnya baik hati. Ini Starbucks bos. Ya, 80 ribu. Bos apa? Apalagi gunting. 1000. Berapa? Hah? 2000. Ya. Itu bu. Ngeluncak itu budak itu. Baik. Ya. Sampai sini yang ngopinya kepala kegunting. Top one sampai sini. Semua baza ya. Baza gak ngopi. Iya anak-anak jangan ngopi. Kopi gak bagus buat anak-anak. Baza nutrisari aja. Rasa belewah. Atau jus. Ya. Jangan. Tapi jangan sering-sering juga. Nanti gigi baza rusak. Masih anak-anak nih Pak Suradi, walaupun dia nggak klaim dia udah punya KTP sekarang katanya. Mujahid nih yang belum punya KTP. Udah main aja mahal ini kan. Masakir temenin tuh. Mana kata ini? Babu sibabul abid, bab mencela budak. Ini terlarang mencela budak. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis pertama di bab ini, cuma satu hadisnya di sini. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Wasil al-Ahdabi. Al-Ahdabi. Belum ya. Hadis 188 ya, kelewat ya. Ada lagi ya? Satu hadis lagi. Masih di bab memberikan pakaian dan makanan. Haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah qala haddatsana Al-Qadru ibnu Mubashir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Kata Fadl bin Mubashir, saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu yusi bil mamlukin khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat agar berbuat baik kepada para budak. Wayaqul, dan beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min lubusikum wa la tu'adzibu khalqallahi azza wajalla. Berikan mereka makan sebagaimana yang kalian makan. Berikan mereka pakaian dari pakaian-pakaian kalian, jangan kalian menyiksa mereka. Jangan kalian menyiksa hamba-hamba Allah. Ini subhanallah. Ya. Nah, syaratnya di sini keterangannya, la tu'adzibu ay bidzarbi. Jangan kalian siksa budak, yaitu dengan dipukul. Bahkan kalau dipukul wajah budak sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, ya, dianjurkan, tidak wajib menurut ulama membebaskan budak tersebut. Jadi Islam hadir untuk memberantas perbudakan. Makanya banyak dosa-dosa kafaratnya adalah bebaskan budak. Dalam buku-buku fikih disebutkan bab membebaskan budak. Ya. Kalau orang kafir justru melestarikan perbudakan dan merekalah yang menciptakan perbudakan dan menghewankan budak, bahkan lebih dari itu. Orang kafir punya budak, punya hewan. Dia enggak lupa kasih makan hewannya. Burungnya dikasih makan. Anjingnya dikasih makan disayang-sayang. Jiran budaknya disiksa. Disiksa. Dia tuh di Indonesia. Siapa itu? Si Dendels. Terkenal itu. Jensen Dendels. Masih ingat enggak Pak di buku sejarah sekolah kita dulu zaman SMP? Masih ingat enggak? Dendels ya? Iya. Ya, bikin jalan se-Jawa itu. Kaum muslimin. Orang-orang Indonesia ini enggak digaji, enggak diapa. Makan enggak cukup itu. Orang-orang kafir Belanda sedang punya proyek di tanah jajahan baru mereka di Amerika Latin sana, di Suriname. Orang-orang yang mereka jajah di negeri-negeri yang baru, ya, misal Afrika dan Indonesia, mereka bawa untuk kerja paksa di tanah jajahan mereka yang baru di Suriname sana. Sehingga orang-orang di Jawa ini banyak tinggal di sana. Dahulu budak. Gitu. Dan gak bisa balik. Ketika Suriname merdeka, akhirnya orang-orang Jawa itu jadi orang sana. Memang Suriname itu bahasa nasionalnya bahasa apa ya? Bahasa Suriname kali ya. Tetapi suku Jawa banyak. Sehingga beberapa pejabat Suriname yang berasal dari Jawa, jago bahasa Jawa. Jago bahasa Jawa. Ya emang orang Jawa. Gitu. Ya. Aibidar wa ta'milihi ma la taqata lahu bihi. Jangan kalian menyiksa budak itu dengan memukul mereka dan membebani mereka. Ya. Dengan sesuatu yang tidak atau di luar kemampuan mereka. Ya. Kemudian di bab berikutnya, bab sibabul abid, bab pencela budak. Imam Al-Bukhari membawakan riwayatnya Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Wasilun al-Ahdab qala sami'tu al-Ma'rura ibna Suwaid yaqul ra'aitu Abu Dzar. Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini yang pernah ya ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencela sahabat yang berkulit negro. Dia punya saudara, kata Abu Dzar. Wahai dasar anak wanita hitam. Yang kata Nabi, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada sifat jahiliyah. Maka Abu Dzar langsung tersentak di situ dan beliau meninggalkan apa perilaku tadi, mencela orang berdasarkan jadi Islam juga yang pertama meninggalkan rasisme. Orang kafir, orang barat, mereka lah yang menciptakan rasisme. Ya. Islam enggak mengenal perbedaan warna kulit. Sebagaimana dalam hadis tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah enggak lihat ke harta kalian, rupa kalian, mau negro, mau mule, mau Cina, mau Kamerun, mau Melayu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah melihat kepada kalbu dan amal kalian. Ya. Berarti kita juga itu, kita nggak melihat-lihat siapa yang jadi saudara kita. Saudara kita itu yang diikat oleh agama. Mau orang Zimbabwe kan saudara kita. Orang Cina kan saudara kita. Kalau dia Muslim, Zimbabwe tadi kalau dia Muslim, ya. Ya baca ya, Muslim. Ada akhwat Zimbabwe muslimah. Muslim boleh nikahin. Daripada ada perempuan cantik dari Eropa dan Rusia kafir, muslim gak boleh nikah. Dari Zimbabwe muslimah, ya muslim boleh nikahin. Gitu muslim. Fadal. Lanjut lagi. Kata Ma'rur ibn Suwaid yaqul ra'aitu Abu Dzar yahu 'alaihi hullatun wa 'ala gulabi hullatun. Aku melihat Abu Dzar ia mengenakan hullah. Hullah tadi apa hullah? Ya. Sepasang pakaian. Hullah takun min thawbain min jinsin wahid. Sepasang pakaian. Dan budaknya juga mengenakan sepasang pakaian. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami, kata Ma'rur ibn Suwaid, bertanya kepada beliau tentang hal ini. Faqal inni, maka kata Abu Dzar, Abu Dzar menjawab, inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar menceritakan kejadian dia dahulu. Aku dulu pernah mencela seseorang, maka dia mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatu bi ummih. Ayat tahu bi ummi qultu na'am. Kemudian kata Nabi, apa kamu mencela dia karena ibunya yang hitam? Kata Abu Dzar, iya. Nabi terangkan kan. Ya, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wa la yukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa a'inuhum. Masyaallah, kata Nabi, sesungguhnya saudara kalian itu budak-budak kalian. Artinya budak kalian itu saudara kalian karena mereka orang beriman. Allah menjadikan mereka tahta aidikum, di bawah kekuasaan kalian, sehingga mereka menjadi budak untuk kalian. Allah yang jadikan. Faman kana aku tahta yadaih, siapa yang saudara seiman itu di bawah kekuasaan dia, falyut'imhu mimma yaqul, maka dia mesti memberikan makanan kepada budak itu, orang yang di bawah kekuasaan dia tadi, sebagaimana yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbasu, dia mesti memberikan dia pakaian sebagaimana yang ia kenakan. wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian membebani mereka dengan hal-hal yang memberatkan mereka. Wa in kaffaltumuhum ma yaghlibuhum, jika kalian membebani mereka ya dengan beban yang memberatkan mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Masya Allah. Bantu. Ya. Syarhul kalimat khawalukum al-khawal itu maknanya apa? Khawalukum al-khawal. Khawal itu kan abid. Abid. Abid iman. Pokoknya dia bermakna pelayan, budak, baik budak laki atau budak perempuan. Ya. Kan kalau budak laki-laki spesifiknya abdun, jamaknya abid. Kalau budak perempuan amah, jamaknya ima. Ya, amah. Amah ya, bukan amah. Amah. Kalau amah bibi. Jangan salah sebut ya. Ya, antum bilang ada anak perempuan, ini amahnya nih, ini budak gitu. Pakai ain amah. Ya. Khawal hasyamur rajuli wa atba'ihi. Khawal itu adalah pelayan seseorang dan pengikutnya. Wal abidul ladina yatakhawwaluna al umura. Dan mereka adalah abid, para budak yang mereka yatakhawwalun, ya, yang mereka mengurusi berbagai urusan tuannya. Ay yuslihunahu, yaitu yang mereka mengurusi, mengislah, ya, urusan tuan-tuannya, berbagai urusan-urusan tuan. Fikrul hadis. Ya. Al-awwal yang pertama, fihi an-nahyu an sabbir raqiqi wa ta'iri. Yang pertama di sini larangan dari mencela, ya, dari mencela budak dan mencaci. Ini dilarang. Ya. Asal yang kedua, fihi an-nahyu an tanqisil aba'i wal ummahat. Wanahu min akhlaqil jahiliyah. Di sini juga terdapat larangan dari mencela bapak dan ibu orang lain. Ya. Karena ketika itu Abu Dzar, ketika beliau masih keliru, beliau mencela seorang tadi dengan ya bunna sauda gitu. Wahai anak wanita hitam, dicela ibunya. Ah, ini enggak boleh. Ini sering begitu juga gitu ya. Bapak lu tuh telah bapak orang lain. Ya. Itu diantara dosa besar, kan celah bapak sendiri. Gimana cerita bapak sendiri? Ya subhu abah rohi. Oh ya subhu abah, dia celah bapak orang lain. Akhirnya orang tersebut celah bapak dia. Wanahu min akhlaqil jahiliyah, dan itu termasuk diantara akhlak perilaku jahiliyah. Qulu sallam ikhwanukum, qala lakum ikhwanukum, budak-budak kalian adalah saudara kalian. Yusyiru ila tawasi wa ta'atuf wa talattuf bihim wa muamalatihim bis syafaqati wal muha wal musamahati. Ya. Sabda Nabi ini, budak-budak kalian adalah saudara kalian, ini isyarat akan ada simpati, berlaku baik, bersikap lembut behim kepada mereka, pada budak, dan muamalatihim, dan juga bermuamalah, berinteraksi dengan mereka bisyafaqah, dengan kasih sayang dan penuh toleransi. Ya. Arabi fihi al-hasu 'ala al-ihsani ilaihim wa musa'adatihim fi hamlil iba' ats-sakin wa hakadha yu'amalu ma'al ajir wad-dabati wad-du'afah wad-du'afati. Ya, juga di dalam hadis ini terdapat al-has, anjuran untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, pada budak, membantu mereka, ya, dalam memikul beban yang sakil yang berat. Wa hakadha yu'amalu ma'al ajir, demikian pula ini ya, diberlakukan interaksi seperti ini kepada al-ajir, kepada para pegawai. Wa dabbah, kepada hewan tunggangan, dan dha'afah, kaum lemah. Ya. Syekh mengenai mu'adzab, pegawai, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad punya kitab tersendiri. Ya, gimana caranya berinteraksi, bagaimana menjadi pegawai yang amanah, dan bagaimana menjadi bos yang baik terhadap pegawainya. Pernah kita daurahkan di sini sekali. Antum belum hadir nih. Ya. Selesai. Masih ingat Pak Suradi ya? Al-khamis fihi tarkut tarafu'i wal-inaya wal-ananiyati ma'al muslimi wal-ihtiqari lahu. Dalam hadis ini juga mesti ditinggalkan sikap tarafu', sikap belagu sombong, wal-ananiyah, sikap egois ya, terhadap muslim yang lain dan merendahkannya. Gabone. Baik. Masuk bab berikutnya, babun hal yu'inu abadahu, apakah boleh seorang membantu budaknya sebagaimana tadi itu kan. Kalau kalian membebani mereka, fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhu ma yaghlibuhum fa'inu, bantu mereka. Ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ini dengan sanadnya. Hadis ini yang pertama, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Abu Bishr qala sami'tu Sulam. Dia itu Sulam apa salam? Salam. Sami'tu Sallama ibn Amr yuhaddisu an rajulin min ashabin Nabi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ariqqakum ikhwanukum. Ariqqah jamak dari raqib, budak-budak kalian adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Fa ahsinu ilaihim, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ista'inu ya, ista'inuhum ala ma ghalabahum wa a'inuhum ala ma ghalabakum wa a'inuhum ala ma ghalibu. Ista'inuhum, mintalah bantuan kepada mereka atas apa-apa yang kalian tidak mampu. Wa a'inuhum, dan bantulah mereka ala ma ghalibu, dari hal-hal yang mereka tidak mampu. Dan kita terhadap mukmin salah satunya apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nah, budak saudara kita, kata Nabi, ariqqakum ikhwanukum. Ista'inu hum 'ala ma ghalabakum. Minta tolong pada mereka di dalam hal-hal yang kalian tidak mampu. Wa a'inuhum 'ala ma ghulibu. Ya, kemudian ya, mintalah tolong kepada mereka dari apa yang kalian tidak mampu. Lihat di situ penjelasannya, sahul kalimat ala ma ghalabakum fi ma la yumkinukum mubasyaratuhu minal a'mali. Ya, ala ma ghalabakum. Mintalah bantuan pada mereka ala ma ghalabakum, itu dari hal-hal yang kalian tidak mungkin ya mubasyaratuhu, mengerjakan secara langsung ya, dari amal-amal yang kalian tidak mampu mengerjakan secara langsung. Wa'inuhum ala ma ghulibu, dan bantulah mereka ala ma ghulibu bima yasuku alaihim wa la yutiqunahu, atas apa yang tidak mampu, yaitu dari apa-apa yang berat buat mereka dan yang mereka tidak mampu. Nah, pikul hadisnya, lihat di hadis sebelumnya sama. Kemudian di hadis kedua, Imam Bukhari membawakan riwayat haddatsana Yahya ibnu Sulaiman qala haddatsani ibnu Wahb qala akhbarana Amrun an Abi Yunus an Abi Hurairah annahu qala, kata Abu Hurairah, a'inul amila min amalihi fa inna amilallah la yaghibu, yani al khadimah. Kata Abu Hurairah, ya, bantulah al amil, para pekerja itu, min amalihi, bantulah para pekerja dari mengerjakan tugas-tugasnya. Fa inna amilallah, karena para pekerja itu, Orang amil Allah, lihat di syarat amil Allah, alladhi ya'malu li ada'i haqqi fardillahi alaih. Itu orang-orang yang mengerjakan, beramal untuk menunaikan hak kewajiban Allah kepadanya. Ya la yaqibu, mereka tidak sia-sia. Siapa itu? Kata Abu Hurairah, yaitu al-khadim, para pelayan. Para pelayan ini kan mereka wajib melayani Tuhan. Mereka enggak boleh kabur. Bahkan termasuk dosa besar budak kabur dari Tuhan. Fikul hadis al-hassu ala maddi yadil auni wal musa'adati ila alladhina ya'maluna li'adai huquqi fardillahi alaihi wa alaiha. Anjuran untuk maddi yadil aun, mengulurkan tangan bantuan, wal musa'adah, bantah uluran tangan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang tengah mengamalkan untuk menunaikan hak-hak kewajiban Allah atas mereka, untuk mereka tunaikan, yaitu para budak. Baik, masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya tiga hadis tanpa ada syarah dari Syekh Luqman Al-Baqistani. Namun bab ini beliau diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, babun la yukallifu al-abda. Boleh yukallifu al-abda, boleh juga babun la yukallifu al-abdu. Boleh abda sebagai maf'ulun bih atau naibul fa'il. Minal amali la ma la yutiqu. Bab seorang budak tidak boleh dibebani dari amal yang dia tidak mampu. Tiga hadis dibawakan oleh Imam Bukhari tanpa ada ta'liq atau syarah dari pensyarah. Ya. Hadis yang pertama di hadis 192. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Ibnu Ajlana an Bukair bin Abdullah an Ajlana an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala katana lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutiqu. Ya. Mamluk yaitu budak memiliki hak untuk dapat makan dan pakaian. Mereka tidak boleh dibebani dengan amal yang mereka tidak mampu. Ya. Kemudian di hadis berikutnya, hadis 193. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Ibnu Ajlan an Bukair anna Ajlana Aba Muhammadin haddatsahu qabila wafatihi. Ajlan Abu Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis pada dia menjelang wafatnya dia. Annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, oh dia pernah mendengar Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amu wa kiswatuhu wa la yutallaqu illa ma yutiqu. Sama ke hadis tadi. Ya. Budak memiliki hak makan dan pakaian, mereka tidak boleh dibebani kecuali dengan apa yang mereka mampu. Kemudian di hadis terakhir di bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an al-Amash qala ya qala al-Ma'rur mararna bi Abi Darrin aw alihi sawm. Kami pernah melewati Abu Dar dan dia mengenakan pakaian. Wa ala gulamihi hullatun. Dan pada budaknya mengenakan sepasang pakaian. Faqulna law akhadtaha hadha wa ataita hadha khairan. Kanat hullatan. Seandainya engkau ambil ini dan kau berikan padanya yang lain, maka kau dapat sepasang pakaian. Kenapa jadi budakmu yang pakai? Gitu kurang lebih lah. Qala kata Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ya ja'alallahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wa yalbisu mimma yalbasu wa la yukallafu wala yukallifuhu ma la yaghribuhu fa in kallafahu ma la yaghribuhu falyu'inhu alaihi. Ini sama hadis yang tadi. Ya, budak-budak kalian itu saudara kalian, Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Siapa yang saudara muslimnya di bawah kekuasaannya, dia mesti memberikan dia makanan sebagaimana yang ia makan, dia mesti memberikan dia pakaian sebagaimana yang ia kenakan. Jangan dia bebani apa yang mereka tidak mampu. Jika ia membebani suatu hal dari apa yang mereka dari apa yang mereka tidak mampu, maka bantulah dia, bantu budak tadi. Cukup. Subhanallah. Wa bihamdika, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka.